Hukum meninggalkan sholat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sering melihat pemandangan yang memprihatinkan di masjid-masjid kaum muslimin pada saat jam-jam sholat wajib. Ketika sholat subuh, banyak orang-orang yang beraktivitas di pasar terus sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat subuh. Di sekolah-sekolah, ketika jam-jam sholat, banyak kita jumpai para pelajar yang sudah balik berkeliaran di jalan meninggalkan sholat. Sebagian mereka yang terpaksa sholat melaksanakannya dengan main-main dan bersenda gurau yang sudah pasti tidak dianggap sholat. Mereka melaksanakan hanya karena rikuh dengan gurunya. Demikianlah, sholat sebagai tiang agama dianggap sebagai angin lalu saja. Bagaimanakah sesungguhnya hukum meninggalkan sholat? Para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat merupakan dosa besar, tetapi mereka berbeda pendapat di dalam menilai sudah sampai tingkat kekafiran ataukah belum. Hadis yang menjadi dasar adalah Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajuli wa baina syirki tarkus sholat." Rawahu Muslim. Pembeda antara seseorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Dan hadis-hadis yang semakna banyak macamnya. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pernah ditanya, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Dan jika rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalannya. Apakah dapat dipahami dari hadis di atas bahwa orang yang tidak sholat karena malas telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, saya tidak sependapat bahwa maksud dari kata kufur dalam hadis di atas adalah kafir keluar dari Islam. Karena belum tentu lafaz kafir di dalam Al-Quran dan hadis berarti kafir yang keluar dari Islam. Karena kekafiran itu dibagi menjadi dua. Pertama, kufur i'tiqadi, kufur dalam hal keyakinan. Dan yang kedua, kufur amali, kufur di dalam amalan. Dan mungkin kufur itu terbagi atas yang pertama, kufur qalbi, kufurnya hati. Dan yang kedua, kufur lafzi, kufur di dalam lafaz. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Akan tetapi, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, tetapi dia tetap mempercayai tentang wajibnya sholat, serta mengakui kekurangannya dalam hal meninggalkan sholat, akan tetapi karena ia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syaitan, mengikuti kesibukannya, dan dia tidak menganggap bahwa meninggalkan sholat itu boleh dan tidak pula menentang wajibnya sholat, maka ia adalah orang yang beriman kepada wajibnya sholat walaupun hanya dengan hati, tetapi tidak beramal sesuai dengan apa yang dia imani. Ketika ia meninggalkan sholat, berarti ia telah berserikat bersama orang-orang kafir dalam perbuatan itu. Dan kami mengatakan bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan orang-orang kafir. Dan ini sama dengan orang yang mengimani haramnya zina, tetapi ia berzina, atau mengimani haramnya mencuri, tetapi ia mencuri, dan seterusnya. Akan tetapi, jika orang yang meninggalkan sholat tadi berkata, seperti perkataan sebagian pemuda yang mendapat pendidikan modern, bahwa sholat itu kuno, bahwa sholat itu ketinggalan zaman, maka sungguh ia telah keluar dari din, dari agama secara keseluruhan. Dan sebagai patokan dalam hal ini adalah kita harus memandang bahwa Islam merupakan keyakinan dan amalan. Keyakinan adalah asal atau pokok, sedangkan amalan mengikuti yang pokok. Karena itu kami katakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas dan tetap meyakini wajibnya, maka kekafirannya adalah kekafiran secara amalan atau kufur amali, dan bukan kufur i'tiqad yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Telah terjadi perselisihan di antara ulama dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah memandang bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas harus dipenjara sampai ia bertobat atau sampai ia meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i dan beberapa imam lainnya memandang orang ini diperintahkan untuk sholat dulu. Jika ia bertobat, maka tidak ada satu hukuman pun baginya. Dan jika tidak mau bertobat, maka ia dibunuh sebagai had atau hukuman baginya. Dan ini bukan karena ia telah kafir, dan ia dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa ia dibunuh karena dia telah kafir, bukan sebagai had atau hukuman. Pada hakikatnya, orang yang meninggalkan sholat ini, jika dibawa ke tempat pemenggalan kepala dan diperlihatkan pedang, lalu dikatakan padanya, silakan memilih, bertobat dan sholat atau kami akan membunuhmu. Kemudian ia lebih memilih dibunuh daripada bertobat, maka tidak mungkin terbayangkan selamanya bahwa ia mati sebagai seorang muslim. Bahkan ia seorang kafir, kafir dalam keyakinan. Jika tidak, bagaimana mungkin ia lebih memilih kematian daripada bertobat? Adapun tentang hadis yang disebutkan pada soal di atas, maka saya, maksudnya Syekh Albani, memahami darinya bahwa amalan-amalan orang yang rusak sholatnya tidak akan diterima. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Semoga bisa menjadi perhatian bagi kita bersama, dan kita mengingatkan, memberi pengarahan kepada masyarakat, mereka-mereka yang memudahkan di dalam meninggalkan sholat, untuk segera bertobat dari perbuatan tersebut.